السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan sore hari yang mendung dan hujan ini kita akan mengawali mengkaji kitab yang baru barakallahu fikum, yaitu kitab Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah atau lebih tepatnya perangai-perangai atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh barakallahu fikum orang-orang jahiliyah dan diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Apa gunanya Ustaz? Itu kan masa lalu, ya. Yang lalu biarlah berlalu. Untuk apa dipelajari lagi? Nah, sudah lewat Ustaz. Sekarang ini bukan masa jahiliyah lagi. Sekarang ini apa? Zaman now. Iya, jahiliyah itu zaman bien. Nah, sekarang zaman now Ustaz. Ngapain masih belajar jahiliyah-jahiliyah? Ucapan yang seperti ini barakallahu fikum justru menunjukkan kejahilan. Iya, ucapan yang seperti ini menunjukkan dia secara pemikiran berada pada masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Alasannya kenapa kita pelajari barakallahu fikum tadi? Ya, saya katakan walaupun orang zaman kita sekarang hidup di zaman di mana peradaban manusia maju begitu pesat, ya. Barakallahu fikum, begitu banyak barakallahu fikum perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, tapi pola pikir perilaku manusia-manusia modern tidak sedikit pun meninggalkan perilaku jahiliyah. Walaupun bilangnya orang zaman now, walaupun bilangnya manusia zaman metropolitan, ya, tapi pola pikirnya masih seperti orang-orang jahiliyah. Masa iya dong Ustaz? Iya. Makanya belajar. Kalau kamu baca, kalau kamu kaji, kalau kita kaji kitab ini, kita akan terperangah. Iya ya. Yang ini masih ada. Yang ini iya masih dilakukan. Yang seperti ini masih banyak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum pernyataan yang seperti kita sebutkan tadi itu termasuk kejahilan. Termasuk pernyataan yang muncul karena kebodohan. Barakallahu fikum. Nah, makanya barakallahu fikum tayyib ulama ya, sekelas barakallahu fikum Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyusun kitab ini, menganggap kitab ini adalah salah satu kitab yang sangat urgen, yang sangat penting untuk dipelajari umat Islam, sangat pokok barakallahu fikum. Kenapa? Karena beliau barakallahu fikum ya, tayyib, sangat memahami realita umat. Dan juga barakallahu fikum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu berasal dari wahyu, Rasul mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu ya, orang Islam pasti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Hadwal kuzzati bil kuzza. Sama persis seperti apa? Barakallahu fikum, bulu yang ada pada anak panah itu serupa bentuknya. Nah, barakallahu fikum. Hatta law dakhalu hujra babbin ladakhaltumu. Sampai kata Nabi, seandainya orang-orang jahiliyah itu masuk ke dalam lubang biawak, orang Islam mesti ngikut-ngikut juga. Nah, barakallahu. Ayo. Gitu ya. Jadi keterangan dari Nabi jelas. Umat Islam ini, barakallahu fikum, walaupun berada di zaman yang lebih maju, modern, tapi sebagian atau pada sebagian tempat justru banyak memiliki perilaku perangai persis dengan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Nah, cuman masalahnya yang mana itu? Yang dibilang perangai jahiliyah itu yang mana, Ustaz? Lah, itulah makanya kita perlu belajar. Biar kita ngerti. Oh, yang ini perilaku jahiliyah yang buruk. Oh, yang seperti ini perilaku jahiliyah yang dilarang. Barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum sudah pernah kita ungkapkan, termasuk salah satu metode Islam, metode yang Allah terapkan, metode yang diterapkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pencerahan kepada umat. Umat itu bukan hanya diajari barakallahu fikum mengerti hal yang baik-baik juga, tapi umat juga perlu diberikan keterangan mana yang jelek-jelek, mana yang tidak bagus. Nah, barakallahu fikum. Agar apa? Agar dihindari. Nah, itu namanya apa? Prinsip barakallahu fikum tasfiyah wa tarbiyah. Nah, selain kita mendidik umat ya, mengajari umat, memberikan hasungan motivasi kepada umat Islam untuk beramal yang baik-baik, tapi ingat perlu juga adanya apa? Gerakan tasfiyah, pemurnian, pembersihan. Nah, kenapa? Karena mesti akan ada perusak-perusak dan hama-hama. Ibaratnya kita itu sedang menanam. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita ingin menanam sebuah kebaikan terhadap umat ini atau pada diri kita, ingin kita tanam kebaikan tadi. Dengan cara apa? Ya, yang baik-baik kita amalkan. Tapi yang namanya tanaman mesti akan ada yang namanya hama, penyakit, barakallahu fikum. Nah, ini kalau tidak kita barakallahu fikum bersihkan ya, tidak kita sterilkan, maka tanaman tadi tidak akan bisa tumbuh dengan baik atau bahkan bisa mati. Nah, makanya Islam itu barakallahu fikum di antara prinsip ya, barakallahu fikum dalam memberikan bayan, pencerahan kepada umat, ada tasfiyah, ada tarbiyah. Ada tahliyah, ada barakallahu fikum takhliyah. Tahliyah itu artinya menghiasi umat. Menghiasi diri kita dengan yang baik-baik, akhlakul karimah, akidah yang benar. Nah, tapi juga perlu adanya gerakan apa? barakallahu fikum, ya, takhliyah tadi, pembersihan. Nah, barakallahu fikum. Dan itu barakallahu fikum tercantum dalam beberapa keterangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga dalam keterangan barakallahu fikum hadis, ya, dan juga barakallahu fikum beberapa aqwal orang-orang yang arif dari kalangan barakallahu fikum orang-orang terdahulu. Barakallahu fikum. Di dalam ayat Al-Qur'an seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, tayyib. Apa bunyinya? Amma yu'min billah. Apa? Awal ayatnya itu. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa? Hah? Ya, sebelumnya. Ah, sebelumnya. Wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Iya. Nah, orang yang mengkufuri taghut, beriman kepada Allah, orang itulah yang dikatakan berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga ada unsur mengkufuri taghut dan iman kepada Allah. Nah, mengkufuri taghut itu bentuk apa? Bentuk cara kita atau gerakan pembersihan, tasfiyah, gerakan pemurnian. Jadi segala bentuk taghut kita jauhi, kita singkirkan. Kemudian ada juga gerakan amalan apa? Tarbiyah, menghiasi diri kita dengan keimanan. Baru dikatakan orang itu seorang muwahhid yang sejati, yang tepat, ya, benar kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Barakallahu fikum. Nah, adapun barakallahu fikum dari hadis seperti asar dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, barakallahu fikum, sayyid, di mana beliau mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu lebih banyak, lebih fokus tanya kepada Nabi tentang hal yang baik-baik. Ya, amalan apa Rasul yang paling afdol, ya? Amalan apa yang paling utama? Nah, mesti nanyanya apa? Tentang amal-amal kebaikan kepada Nabi. Seringnya demikian. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum menunjukkan kecerdasan barakallahu fikum sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dan menunjukkan kepekaan dan kejelian dia barakallahu fikum. Karena umat ini juga butuh, ya, bukan hanya amal kebaikan, tapi juga umat ini butuh mengetahui tentang hal yang buruk. Fakuntu as'aluhu ani anisyarri makhafatan ayudrikani, kata Hudzaifah. Maka saya bertanya kepada Nabi tentang, ya, barakallahu fikum, keburukan-keburukan. Nah, apa alasannya? Saya khawatir keburukan itu bisa terjatuh pada diri saya. Barakallahu. Nah, ya, jadi di sini barakallahu fikum yang pertama menunjukkan kepekaan, ya, kejelian barakallahu fikum sahabat Hudzaifah ibnul Yaman barakallahu fikum ketika beliau melihat fenomena teman-temannya kok banyak, ya, barakallahu fikum bertanya tentang yang baik-baik. Ini barakallahu fikum kurang seimbang. Nah, enggak balas ini. Kalau tanya yang baik, baik saja. Kok enggak ada yang tanya yang buruk-buruk ini? Nah, maka beliau berusaha apa? Mengimbangi agar ilmu yang disampaikan oleh Rasul itu keluar semua. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka beliau pun bertanyalah kepada Rasul tentang keburukan-keburukan. Di antaranya beliau bertanya tentang fitnah-fitnah yang akan menimpa umat ini, ya. Apa saja, bagaimana tanda-tandanya, barakallahu fikum, bentuk-bentuknya. Nah, karena Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang yang seperti ini, akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang data orang-orang munafik yang ada pada saat itu. Jadi sebenarnya data orang-orang munafik di zaman itu Nabi sudah tahu semua. Fulan ini munafik, si Alan ini munafik, ah, geng munafikin tahu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Tetapi barakallahu fikum, data itu disimpan rapat-rapat. Kenapa? Karena memang itu sifatnya barakallahu fikum wahyu ya. Nah, kenifakan yang tersimpan di dalam hati barakallahu fikum. Dalam keadaan Islam itu punya prinsip tidak akan mensikapi seseorang barakallahu fikum kecuali dengan yang zahir. Selama itu masih disimpan, ya. Barakallahu fikum, kita tidak bisa mereka-reka, menebak-nebak. Nah, sehingga kalau data ini barakallahu fikum bocor, nah, maka yang terjadi apa? Bakal rusak. Ya kan? Barakallahu fikum. Tayyib. Akan muncul yang namanya kecurigaan, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian apa? Kemudian orang-orang yang di dalam hatinya ada kenifakan tadi, yang tadinya diharapkan siapa tahu bisa bah, bisa jadi manusia yang lebih baik, bisa bertobat. Gara-gara sudah dibongkar, tambah buruk. Makanya Nabi itu hikmah. Iya, memberikan data tadi kepada Hudzaifah barakallahu fikum, tayyib. Karena memang kayak nampaknya beliau spesialisnya suka bertanya tentang barakallahu fikum fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat. Dah, kamu pegang data ini baik-baik. Nah, kenapa dikasihkan Hudzaifah? Nah, itu nanti untuk barakallahu fikum. Iya, tayyib. Ketika ada kasus, ketika ada kejadian, langsung ketahuan. Oh iya, pantes. Ketika dia memunculkan kenifakannya di tengah umat, ini ada tanya. Iya, ini termasuk. Nah, sehingga dengan segera untuk ditangani dan barakallahu fikum di tayyib perbaiki. Nah, barakallahu fikum tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Tapi itu sudah menjadi barakallahu fikum rahasia umum atau sebagian para sahabat mengerti. Kalau data nama-nama orang munafik itu ada pada Hudzaifah ibnul Yaman. Barakallahu. Sampai barakallahu fikum sahabat Umar yang gelisah. Barakallahu fikum. Nah, padahal beliau sudah menjadi seorang khalifah. Gelisahnya kenapa? Jangan-jangan namaku masuk dalam daftar. Di situ barakallahu fikum juga menunjukkan sebuah perangai ya, mulia yang ada pada sahabat Umar ibn Khattab dengan sekian banyak jaminan dari Allah, dari Rasul, tidak membuat beliau lupa diri. Nah, membuat beliau hilang dari yang namanya rasa khauf. Ya, barakallahu fikum. Nah, mesti dan harus tanda orang yang imannya itu baik, ada rasa harapan, tapi juga ada rasa khawatir. Barakallahu fikum. Nah, jadi beliau dengan begitu banyak rekomendasi dan jaminan-jaminan tadi tidak membuat beliau lalai. Hanya mengandalkan itu saja. Ah, enggak mungkin saya masuk dalam daftar. Wong saya dikatakan termasuk apa? Ahlil jannah. Ya kan? Dalam 10 sahabat yang langsung disebutkan namanya. Tidak. Beliau gelisah. Nah, ya, didesak-desak Hudzaifah ibn Yaman barakallahu fikum. Sayyid, ada gak ya namaku di dalam daftar tersebut barakallahu fikum. Nah, akhirnya Hudzaifah barakallahu fikum sayyid memberikan keterangan jawaban yang membuat sahabat Umar barakallahu fikum ya bisa tenang dan lega barakallahu fikum. Dan mengatakan enggak ya, nama sampean tidak ada dalam daftar tersebut barakallahu fikum. Berarti Hudzaifah khianat dong, masih tahu. Benar gak itu? Hah? Ya kan walaupun sudah meninggal tetap dijaga datanya. Kok Umar dikasih tahu? Abu Hafid, benar enggak itu? Enggak amanah berarti. Nah, ya yang Rasul amanahkan nama ini jangan sampai bocor. Ya, ke pihak lain. Sedangkan yang dilakukan Hudzaifah kepada Umar bukan membocorkan nama-nama tadi. Cuma memberikan keterangan nama sampean tidak ada di dalam daftar. Kecuali kalau Hudzaifah mengatakan yang masuk dalam daftar ini fulan, fulan, fulan. Nah, baru itu tidak amanah. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya barakallahu fikum. Tayyib. Perlu dan penting bagi kita untuk mengetahui perangai-perangai yang buruk, kejelekan-kejelekan, barakallahu fikum, yang mungkin untuk menimpa kita ataupun umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, demikian juga barakallahu fikum seperti pernyataan orang yang arif, orang yang bijak, barakallahu fikum, di mana dia melantunkan dalam syairnya, dia mengatakan, araftu syarra la li syarri, walakin litawakti wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqatihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka sangat besar kemungkinan dia untuk jatuh dalam keburukan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sehingga barakallahu fikum sekali lagi mengkaji, mempelajari, ya, perangai-perangai dan perilaku-perilaku pada masa jahiliyah termasuk salah satu barakallahu fikum ilmu yang penting. Termasuk barakallahu fikum kajian pendalaman agama Islam yang sangat dibutuhkan oleh umat. Ya. Karena barakallahu fikum entah kenapa kita melihat nampak fenomena yang barakallahu fikum terjadi di tengah-tengah umat, barakallahu fikum ilmu yang seperti ini nampaknya mulai dikesampingkan. Ya kan? Ilmu yang seperti ini nampaknya barakallahu fikum dianggap tidak penting atau bahkan sebagian pihak hobi. Nah, ya. Menganggap bahwasanya ilmu seperti ini biang pemicu ya. Apa? Perpecahan umat. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Ya karena tadi perkara-perkara yang ada di masa jahiliyah itu masih banyak dilakukan oleh umat saat ini. Sehingga kalau kita sampaikan, nah nanti takutnya ada yang tersinggung. Kalau dia melakukan perilaku jahiliyah. Nah, hingga sebagian barakallahu fikum da'i-da'i atau barakallahu fikum dakwah-dakwah itu apa? Menyingkirkan pelajaran ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu jangan dibahas, itu bakar ribut kalau mau bahas. Bakar rame. Bahas itu yang sejuk-sejuk ya, yang enak-enak. Barakallahu fikum tayyib ya. Ajari mereka tentang sholat, akhlakul karimah, barakallahu fikum. Nah, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Ya, ini termasuk khianat. Namanya kitsmanul ilm. Nah, ya. Barakallahu fikum. Baik. Termasuk menyembunyikan ilmu yang harus diketahui oleh umat. Barakallahu fikum. Dan orang yang menyembunyikan ilmu akan barakallahu fikum, tayyib, ya, dikekang dengan tali neraka. Nah. Barakallahu fikum. Kalau seperti itu prinsipnya barakallahu fikum, kapan umat ini akan mengerti? Ya, tadi ibaratnya model dakwahnya itu hanya gerakan apa? Tanam, pupuk, tapi tidak ada gerakan pembersihan hama. Ya kan? Sehingga walaupun umat tadi memang barakallahu fikum semangat dalam melakukan amal khair, kebaikan, tapi apa? Masih ada pada diri mereka perangai-perangai jahiliyah barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga gerakan dakwah yang seperti itu barakallahu fikum tidak mencerminkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah Nabi adalah tarbiyah wa tasfiyah. Ya, selain mendidik umat, mengajari umat yang baik-baik, amal saleh, umat juga perlu dikasih tahu tentang perangai-perangai yang perangai-perangai jahiliyah barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga sekali lagi barakallahu fikum, kita tekankan bahwasanya ilmu pendalaman materi barakallahu fikum tentang apa saja yang menjadi perilaku orang-orang jahiliyah itu termasuk urgen, sangat penting, dan barakallahu fikum harus dipelajari oleh orang Islam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu mungkin mukaddimah ya, sebelum kita barakallahu fikum masuk kepada barakallahu fikum inti dari kitab. Ya, poin demi poin nanti akan beliau sebutkan barakallahu fikum. Ternyata perangai-perangai jahiliyah yang ada di tengah umat itu sangat banyak. Di kitab ini saja hampir barakallahu fikum 100 lebih. Ya, 100 lebih, bukan hampir lagi. Ya. 100 lebih, dan itu bukan menunjukkan pembatasan. Nah, beliau sebutkan hal yang sangat nyata yang barakallahu fikum tersebar banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Nakalbiha qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.